Mitra bisnis, saya diminta oleh beberapa teman untuk menjadi ketua umum dari Asosiasi Pendidik Kewirausahaan, Entrepreneurship Trainer Association. Dan saya setuju. Saya bilang, oke, saya jadi ketua umum, walaupun saya nggak mau lama-lama. Paling banyak setahun saya ngurus ini dan kita jalan. Maka di Surabaya kita didukung oleh 14 universitas dan mereka semua mau. Dan mereka menghadiri, bahkan orang dari luar kota dan luar pulau pun hadir pada acara kami. Nah, yang menarik adalah satu hal. Dalam kehidupan perjalanan hidup saya, baik secara profesional ataupun secara sosial, maka ketika ada kesempatan dan saya diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, ya, ayo siapa yang mau menjadi presenter untuk acara marketing course ini, maka saya bilang saya yang mau, gitu ya. Ketika ada kesempatan Anda berdiri pada spotlight, di titik itu Anda punya kesempatan. Ambillah kalau Anda bisa, gitu ya. Ambillah, jangan malu, jangan sungkan, jangan merasa, ah, biarkan orang lain saja. Karena ketakutan kita untuk mengambil kesempatan sering menjadi penghalang sukses kita. Pikiran saya cuma satu. Kalau saya gagal, seandainya asosiasi ini tidak berjalan dengan sukses, seandainya yang terburuk terjadi, wah, ini amburadul, tidak ada orang yang mau, dan lain-lain. Apa yang bisa terjadi? Apakah saya akan dibunuh orang? Ya enggak. Apakah saya akan habis harta kekayaan? Ya enggak. Apakah reputasi saya akan habis? Ya enggak. Paling-paling saya dipermalukan orang, Allah bikin asosiasi enggak jalan. Tetapi itikad saya kan baik untuk menyatukan orang-orang yang mengajar tentang materi kewirausahaan di semua universitas, sehingga kita bisa melakukan resource sharing, tukar pendapat. Kita bisa mencari metode mengajar orang menjadi entrepreneur yang terbaik itu apa, gitu ya. Itikad saya baik, maksud saya baik, gitu. Saya memang menjadi lebih terkenal. Wah, Pak Santoso dapat nama. Iya, tapi saya juga mengeluarkan keringat, saya juga mengeluarkan usaha, ya. Saya kira fair-fair saja. Maka ketika Anda punya kesempatan, ingin dijadikan ketua kelas, ketua asosiasi, ingin dijadikan oleh teman-teman Anda sebagai orang yang berdiri di depan sebagai pemimpin mereka, kalau Anda merasa bisa, ambil kesempatan itu. Jangan dibiarkan, Anda usahlah. Ah, saya malu, buat apa saya di depan, ya? Karena dengan Anda mengambil setiap spotlight atau titik lampu atau kesempatan yang ada untuk Anda maju, dengan itu pula maju kesempatan Anda untuk menjadi orang yang lebih sukses. Gak usah merasa malu, gak usah merasa rendah diri, ambil, jalankan, ya kan? Dan usahakan sebaik mungkin supaya itu bisa berhasil dan sukses. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.